Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-9 dari kitab yang pertama, yaitu tentang an-najasat, tentang najis dan cara mensucikannya. Dan pembahasan kita masih pada pembahasan masalah yang kedua, tentang macam-macam najis yang ada dalilnya, macam-macam najis yang ada dalil menunjukkan najisnya. Yang terakhir kita baca adalah yang keempat, yaitu al-maitatu, bangkai. Sekarang kita lanjutkan yang kelima. Al-khamisu, yang kelima, benda najis yang terdapat dalil tentang najisnya. Yang kelima adalah al-madiyu. Al-madiyu, air madi. Al-madiyu, air madi. Wa huwa ma'un abiyadu, raqiqun lazijun. Al-madiyu, madi adalah air yang putih, raqiqun, yang lembut, lazijun, yang lengket. Yakhruju indal mula'abah au tadhakkuril jima, yang air itu keluar ketika mula'abah, yang air itu keluar ketika mula'abah. Ketika mula'abah itu bermain-main antara suami istri. Au tadhakkuril jima, atau ketika mengingat hubungan suami istri. La bisyahwatin, bukan dengan syahwat. Wala dafqin, dan tidak memancar. Wala yaqubuhu futur, dan tidak diiringi dengan futur, yaitu kelesuan, lesu. Warubbama la yahussu bi khurujihi, dan terkadang tidak keluar, dan terkadang tidak terasa keluarnya. Ini air mati. Wa huwa najasun, dan air mati itu najis. Air mati itu najis. Air mati itu air yang berwarna putih. Yang dimaksud putih itu maksudnya adalah putih seperti air putih, ya. Putihnya bukan putih seperti putih susu, Tapi putihnya putih seperti air yang jernih, bening. Ya. Kemudian raqiq. Raqiq itu halus, lembut, ya. Jadi teksturnya itu lembut. Lazijun. Lazij itu lengket. Maksudnya tidak seperti air minum ini. Yaitu lengket, maksudnya berlendir. Jadi warnanya putih, maksudnya bening, yang lembut, jadi teksturnya itu lembut, kemudian lengket seperti lendir. Lah air madhi itu keluar ketika mula'abah, itu suami istri itu ketika mula'abah. Bermain-main, berjumbu. Autadzakuril jima, atau ketika mengingat jima, mengingat, memikirkan tentang hubungan suami istri. Yang dengan itu kemudian syahwatnya naik. Syahwatnya naik atau syahwatnya memuncak. Nah, keluarlah air mati itu. Keluarnya tidak dengan syahwat. Keluarnya tidak dengan syahwat, artinya keluarnya tidak dengan syahwat, hanya keluarnya itu tidak disertai dengan rasa nikmat, tidak. Dan tidak memancar keluarnya. Keluarnya tidak memancar. Keluar begitu saja airnya. Tanpa disadari keluar air. Dan keluarnya itu tidak diiringi dengan futur, yaitu lesu. Dan terkadang tidak terasa keluarnya. Ya. Seringnya tidak terasa keluarnya. Tahu-tahu itu sudah basah. Ini untuk membedakan dengan air mani. Kalau air mani itu air yang warnanya putih, namun putihnya adalah putih seperti putih susu, kemudian yaitu tidak raqiq, tidak lembut, tidak halus. Nah, keluarnya itu dengan syahwat. Maksudnya keluarnya dengan syahwat, itu keluarnya disertai dengan rasa lezat, rasa nikmat. Kemudian keluarnya memancar. Ya. Keluarnya memancar. Dan setelah apa diiringi dengan rasa lesu. Itu kalau air mani. Ya. Setelah orang yang keluar air mani itu, setelahnya itu lesu. Lemah dan dari sisi bau, kalau air madhi tidak ada baunya. Air madhi itu enggak ada baunya, enggak berbau. Kalau air mani baunya seperti bau putih telur, ya. Jadi beda. Sedangkan air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Oleh karena itu di sini enggak dimasukkan termasuk yang najis, karena memang air mani itu tidak najis. Kalau air mati najis. Keluar ketika syahwat naik, syahwat memuncak. Oleh karena itu air mati ini sering disebut dengan air syahwat. Kadang keluar tidak terasa, tahu-tahu itu basah. Tidak memancar, tidak disertai dengan syahwat, tidak menimbulkan rasa lesu. Itu air madhi. dan itu najis. Air mani itu najis. Berbeda dengan air mani. Kalau air mani tidak najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan air mani itu najis adalah karena hadis, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tawaddo waghsil dakaroka. Berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu. Akhrajahu al-Bukhari hadis, dikeluarkan oleh al-Bukhari. Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berwudu dan mencuci ketika keluar air mani. Itu membatalkan wudu dan najis. Yakni minal mani, maksudnya adalah berwudu dan mencuci kemaluan dari air mani. Walam yu'mar fihi bil ghusli takhfifan wa raf'an lil haraj, dan tidak diperintahkan karena keluar air mani itu untuk mandi. Tidak diperintahkan mandi karena keluar air mani. Takhfifan, yaitu untuk meringankan dan menghilangkan al-haraj. Untuk meringankan dan menghilangkan haraj, yaitu kesulitan. Li'annahu mimma yashukul ihtiraz minhu. Karena sesungguhnya air mani itu termasuk dari sesuatu yang berat untuk menjaga darinya. Ya, karena air mani ini keluar itu, atau banyak yang gampang keluar air mani. Keluarnya tidak terasa. Dan beda dengan kencing. Kalau kencing itu bisa ditahan. Orang kebelet pipis, kebelet buang air kecil, bisa ditahan. Tapi kalau air mani itu nggak bisa ditahan. Ya, ketika orang syahwatnya naik, syahwatnya memuncak, orang memikirkan tentang perkara ya, hubungan suami istri, memikirkan tentang kadang dengan penglihatan juga bisa keluar air mani. Dan orang nggak bisa nahan, ditahan untuk tidak keluar, nggak bisa. Kalau air kencing bisa, orang menahan BAB, BAK bisa. Tapi kalau air mani enggak. Ketika orang syahwat naik, syahwat memuncak, kadang keluar itu tidak terasa. Tahu-tahu itu basah. Tahu-tahu di celana ya, ada air mani basah. Yang itu termasuk dari perkara yang berat untuk menjaga darinya. Dan tentu karena air mani itu najis, maka terkena air mani itu harus disucikan. Harus dibersihkan, harus disucikan. Ya, mensucikannya itu tidak harus dicuci semua, ya. Seperti celana dalam yang terkena air mani umumnya harus dicuci semua, enggak. Bisa cukup dicuci yang terkena air mani saja. Gosok dengan air sudah cukup. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam Sarhul Mumti, untuk memudahkan hal itu, tidak harus kemudian dilepas selanjutnya, dicuci semua, direndam, enggak. Ya kalau mau seperti itu ya enggak masalah, boleh saja, tapi tidak harus begitu. Ya, cukup untuk dicuci yang terkena air mani. Dan itu membatalkan wudu, sehingga orang yang keluar air mani itu batal wudunya. Batal wudunya. Batal wudunya dan air mani itu najis, harus disucikan. Dan ini terjadi bagi pria maupun wanita sama. Laki-laki keluar air mani, wanita juga keluar air mani. Bahkan wanita itu lebih banyak keluar air mani. Dan orang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam hal keluar air mani. Ada yang banyak keluar air mani, ada yang gampang keluar air mani, ada yang tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah termasuk yang gampang banyak keluar air mani. Sehingga ketika beliau mau menanyakan tentang hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malu. Karena beliau sebagai menantu Nabi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu mau minta tolong ya, kepada sahabat yang lain untuk menanyakan. Kata beliau, "Kuntu rajulan madza'an." Saya, kata Ali bin Abi Thalib, saya adalah orang laki-laki yang banyak keluar air mani. Yang banyak keluar air mani, gampang keluar air mani. Kuntu rajulan madza'an. Saya adalah seorang laki-laki yang madza, yang banyak keluar air mani. Fa'amartu rajulan, maka saya mau nyuruh seorang, itu Al-Miqdad. Ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limakanatihi, karena kedudukan putri beliau, itu kedudukan putri beliau sebagai istri Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib sebagai menantu mau menanyakan langsung tentang hal ini malu, maka meminta tolong kepada seorang sahabat untuk menanyakan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan seperti yang disebutkan dalam kitab itu. Tawadda waghsil dzakaraka. Berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu. Dan tidak diperintahkan untuk mandi. Dan dulu pernah ada seorang sahabat yang menganggap bahwa keluar air mani itu wajib mandi. Sehingga sahabat itu adalah Sahal bin Hunayf. Beliau mengatakan, "Kuntu alqam minal mani syiddah wa kuntu akfar minal iqtisal." Fasa'altu Rasulullah SAW an dhalik faqal innama yujzika min dhalik al-wudu. Kata Sahal, saya adalah orang yang alqa minal madhi syiddah, menghilangkan membuang syiddah, yaitu tidak berat dari air mani. Dan saya adalah orang yang banyak mandi karena keluar air mani. Maka saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka beliau menjawab, tidak lain cukup bagi kamu untuk wudu karena hal itu, karena keluar air mani. Qultu, kemudian saya tanyakan, Ya Rasulullah, fa kaifa ma yusibu thaubi minhu? Maka bagaimana pakaian saya yang terkena air mani? Qala, Nabi menjawab, yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatandah. Maka cukup bagi kamu untuk kamu mengambil air, cukup kamu mengambil air satu telapak tangan, kemudian kamu siramkan, kamu percikan. Kamu percikan min thawbik, dari pakaianmu. haitsu taru annahu asabahu, di mana kamu melihat air mani itu mengenai pakaian kamu, ya. Jadi tidak repot, tidak berat untuk mencucinya. Sehingga enggak harus direndam, harus dicuci semuanya, tidak. Diambil satu telapak tangan air, kemudian disiramkan atau dipercikan, itu cukup. Ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sehingga ketika air mani mengenai pakaian, maka mensucikannya adalah cukup dengan ayurash alaihi kafan minamain, yaitu disiramkan, dipercikan satu telapak tangan air. Kemudian kemaluan dicuci. As-sadisu yang keenam. Al-wadiyu. Al-wadiyu. Yang keenam adalah al-wadiyu. Air wadi. Wahuwa ma'un abiyadu. Thakhinun. Yakhruju ba'dal baul. Al-wadiyu. Wadi. Itu adalah air yang putih, tahin, yang kasar. Yakhruju ba'dal baul, yang keluar setelah baul, setelah kencing. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu yatawaddu. Barang siapa yang tertimpa air wadi, yaitu keluar air wadi, maka sesungguhnya dia mencuci kemaluannya dan berwudu, wala yaghtasilu, dan tidak mandi. Air wadi ini mirip dengan air mani. Ya. Cuman bedanya, kalau air wadi itu keluarnya mengiringi air kencing. Ketika orang habis buang air kecil, ya, nah setelah itu keluar cairan seperti mati. Cuman kalau air mati itu lebih lembut, lebih halus dibandingkan air wadi. Warnanya sama, putih jernih. Kemudian lengket juga. Berlendir sama seperti air mani. Nah, ini keluar setelah air kencing. Ketika orang habis buang air kecil, kadang setelah itu terasa keluar cairan yang putih, itu wadi. Dan itu najis. Air wadi itu najis. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Al-mani wal wadi wal madhi. Al-mani wal wadiyu wal madiyu, air mani, air wadi, dan air madi. Ammal mani fa fihi al-ghuslu. Adapun air mani, maka padanya wajib mandi. Wa ammal madiyu wal wadi, dan adapun air madi dan air wadi, fa fihi mal wudu, maka karena keduanya, air keluar air mani dan air wadi, wajib wudu. Wa yughsalu dzakaruhu, dan dicuci kemaluannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ini hadis perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ini mauquf di sini ucapan Ibnu Abbas. Lah, ucapan sahabat, ya hadis mauquf itu adalah hujah, adalah dalil dengan dua syarat ya. Yang pertama, tidak menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lain. Maka ucapan sahabat itu adalah hujah, dalil. Ya. Kalau ada ucapan sahabat menyelisihi nas, berbeda dengan nas, maka yang diambil nasnya. Kalau ada ucapan sahabat berbeda, menyelisihi ucapan sahabat yang lain, maka diambil yang lebih rajih. Tetapi kalau ada ucapan sahabat tidak menyelisihi nas, baik Al-Quran maupun Sunnah, tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lain, maka itu adalah hujjah, dalil yang hak. Nah, itu kaidah tentang hadis yang mauquf, tentang ucapan dan perbuatan sahabat. Seperti mandi untuk sholat Idul Fitri atau sholat mandi untuk sholat Id, itu enggak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dari sahabat, di antaranya dari Ibnu Umar ya. Tetapi karena itu tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lain, maka itu hujjah, itu adalah dalil ya. Ala rajih, berdasarkan pendapat yang rajih. Karena itu berdasarkan hadis ini, hadis yang mauquf pada Ibnu Abbas, bahwa air wadi itu najis, membatalkan wudu. As-sabi'u yang ketujuh. Damul haidi, darah haid. Kama fi hadithi Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat. Bagaimana dalam hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu maqalat, beliau berkata, ja'atim ra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi, kaifa tasna'u? Salah seorang di antara kita pakaiannya terkena darah haid. Apa yang dia lakukan? Bagaimana yang dia lakukan? Qala, faqala, maka Nabi menjawab, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fihi. Faqal, maka Nabi menjawab, tahuttuhu. Tahuttuhu, di bawah dijelaskan itu, tahukkuhu bitarfi hajarin awudin. Itu menggosoknya. Tahuttuhu. Menggosoknya atau mengeroknya dengan ujung batu atau dahan ranting ya. Wa taqrusuhu. Taqrusuhu maknanya di bawah dijelaskan, tadlukuhu bi atrafil asabi wal adhfar dalkan syadidan, menggosoknya dengan ujung jari-jari dan kuku dengan keras. Wa tasubbu alaihil ma, dan menuangkan air padanya, hatta tazula anhu wa atharu, sehingga hilang darah itu dan bekasnya. Tsumma tandahu, kemudian dia menyiramnya dengan air. Tsumma tusallifi, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Ini hadis menunjukkan najisnya darah haid dan mencucinya dengan sungguh-sungguh sampai hilang. Hadis ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Kemudian harus dicuci dengan sungguh-sungguh sampai hilang zatnya dan hilang bekasnya. Adapun selain darah haid, ini sudah kita bahas, selain darah haid, baik itu darah manusia maupun darah hewan, selain darah haid, itu tidak yang roji, berdasarkan pendapat yang roji, tidak najis. Bagaimana sudah kita bahas, dan beberapa dalil tentang hal itu sudah kita bawakan pada beberapa pertemuan yang lalu. Darah ar-roji annahu tahir, darah selain darah haid yang roji itu suci. Ini sudah kita bahas. Adapun yang najis itu adalah darah haid dan juga darah nifas. Darah haid sama dengan darah nifas itu najis. Kalau sudah dicuci, ya, sudah dicuci dengan sungguh-sungguh, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, sudah dicuci dengan sungguh-sungguh, tapi masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya, ya. Masih ada bekas, ya, warna. Apakah itu masih najis? Apa kemudian harus hilang? Kalau nggak hilang harus dipotong kainnya. Apakah harus seperti itu? Tidak. Kalau sudah dicuci dengan sungguh-sungguh, kemudian masih ada bekasnya, maka bekasnya tidak najis, tidak memadaratkan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Baihaqi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlata binta Yasarin radhiyallahu anha qalat, bahwa Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat berkata, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pakaian kecuali satu. Wa ana wa haidu fihi, dan saya haid pada pakaian tersebut. Qala, Nabi bersabda, fa idza taharti faghtasili mawdi ad-dam, maka apabila kamu telah suci, maka cucilah tempat darah itu yang terkena darah. Tsumma shalli fikum, dan salatlah kamu dengan pakaian tersebut. Qalat berkata, Haulah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakhruj atharuhu, wahai Rasulullah, bagaimana jika bekasnya tidak hilang? Qala, Nabi menjawab, yakfikil ma'a wa la yadurruki atharuh, cukup bagi kamu mencuci dengan air dan bekasnya tidak memadorotkan kamu. Ya. Sehingga ketika sudah dicuci dengan air, ya, dicuci dengan air dengan sungguh-sungguh, masih ada bekasnya, maka tidak membahayakan kesuciannya, itu sudah suci. Sehingga pendapat yang menyatakan kalau masih ada bekasnya itu najis, kalau nggak bisa dicuci, dihilangkan, digunting, dipotong, itu pendapat yang tidak tepat, tidak benar. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menyatakan seperti ini, cuci dengan air, sudah dicuci, masih ada bekasnya. Maka kata Nabi, la yadurruki atharuh. Jadi, di kalangan sahabat itu ada yang di kalangan mereka ada yang miskin, sangat miskin. Haulah bintu Yasar nih sahabi, ya, yang terkenal, Mas. Punya pakaian cuma satu. Ya, pakaiannya satu. Karena pakaiannya satu, yaitu yang dipakai terus. ketika haid pun pakaian dipakai, pakai pakaian itu. Sehingga dia mendapati masalah, iskal, bagaimana ketika haid dan itu terkena darah haid. Tapi mengatakan kalau kamu sudah suci, suci yang terkena darah. Kemudian kamu sholat memakai pakaian itu. Kemudian dia bertanya, bagaimana kalau bekasnya enggak hilang? Cukup baik kamu mencuci dengan air. Bekasnya tidak memadharatkan. Bahkan ada ya, ada wanita kalangan sahabiah itu yang tidak memakai pakaian yang cukup untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Sampai-sampai Nabi menyatakan di hari raya itu supaya dipinjami pakaian agar supaya bisa keluar untuk merayakan hari raya di musola bersama kaum muslimin. Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang punya pakaian hanya satu. Seperti ini. Aulah bintu yasar. Tetapi itu semuanya tidak mengurangi keutamaan mereka para sahabat. Semua mereka para sahabat itu sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bahagia dunia dan akhirat. Yang menjadikan bahagianya mereka itu adalah ilmu yang bermanfaat yang mereka amalkan. Sehingga yang kaya dari kalangan para sahabat bahagia. Yang miskin bahagia, yang sehat bahagia, yang sakit bahagia. Ya. Yang tampan, yang tidak tampan, semuanya bahagia karena ilmu yang ada pada mereka, ilmu yang bermanfaat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari yang Nabi menyebutkan dunia itu untuk 4 golongan manusia, ya. 2 kaya, yang 2 itu yang 1 kaya, yang 1 miskin tapi berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu semuanya mendapatkan pahala sama. Yang 2 kaya tidak berilmu, miskin tidak berilmu, ini dua-duanya celaka. Dikatakan Rasulullah, paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Yang miskin gak bisa berbuat seperti orang kaya dengan kemaksiatannya, dosanya sama. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini sebagai dalil bahwa ilmu itu adalah jalan, sabilus ada jalan kebahagiaan, ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang ada pada para sahabat. Yang kaya, yang miskin dari kalangan para sahabat, yang sehat, yang sakit, semuanya mereka bahagia. Yang punya pakaian satu, yang enggak punya pakaian. Kan bahkan ada itu yang ketika minta kepada Nabi untuk dinikahkan dengan seorang wanita. Sama Nabi disuruh untuk mencari, pulang cari harta untuk mahar. Kembali kepada Nabi, enggak menemukan harta apa-apa. Suruh balik lagi, cari walaupun cincin besi. Kembali lagi kepada Nabi, tidak menemukan walaupun cincin besi. Kemudian dia menyatakan, yang punya saya nih satu izar kain. Terus Nabi bertanya, apa yang mau kau perbuat dengan itu? Ya ini separoh nanti untuk mahar. Ya. Kemudian akhirnya Nabi tanya, apa kamu punya hafalan Quran yang kemudian dinikahkan dengan mahar Al-Quran. Ada yang seperti itu di kalangan sahabat, tapi itu semuanya tidak berpengaruh sama sekali terhadap kemuliaan mereka, kebahagiaan mereka. Ya, karena ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan. Tambahan kisah saja ya. Dari hadis yang tadi kita baca. Sudah masuk Isa? berapa jamnya terlambat itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, masalah yang ketiga tentang bagaimana cara mensucikan najis. Setelah kita ketahui beberapa benda-benda yang najis, tinggal tentang bagaimana cara mensucikan najis. Sebelum kita tutup, saya baca pertanyaan. Bolehkah mengamalkan zikir pagi? Sudah masuk waktu subuh. Dan bolehkah sholat subuh? Atau sebelum dan belum sholat subuh? Demikian juga zikir petang, sudah masuk waktu asar dan belum sholat asar. Karena jeda waktu antara adzan dan iqomah cukup lama. Sekitar 20 menit. Dan sudah mengamalkan amalan-amalan yang sunnah antara adzan dan iqomah. Boleh. Karena itu sudah masuk ya, untuk pagi itu sudah masuk waktu subuh, asar juga, sore juga sudah setelah asar ketika sudah masuk ada waktu boleh, tetapi baiknya digunakan dulu untuk amalan-amalan yang disunahkan dan yang afdol seperti doa ya. Antara dan komat kemudian sholat sunnah. Nah, jika kemudian masih ada waktu dia gunakan untuk zikir pagi dan petang, boleh. Apa hukum memuliakan seorang dengan cara berdiri atau ruku atau sujud? Tidak boleh, apalagi dengan ruku ya. Orang merunduk saja al-inhina ya. Di hadapan orang itu juga enggak boleh, apalagi sujud enggak boleh. Berdiri di tempat untuk menghormat itu enggak boleh, haram hukumnya. Lafadz hadisnya apa itu? Man ahabba yatamatsala. Saya lupa lafaznya. Barang siapa yang suka dia dihormati dengan berdiri di tempat. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiaplah tempatnya neraka. Jadi ketika ada orang datang, apakah itu syekh, apa itu ustaz atau itu guru atau siapa, kadang murid-muridnya itu berdiri di tempat menghormat ya, atau datang al-mukarrom, maka semuanya berdiri di tempat menghormat kepada yang datang. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau berdiri menyambut itu boleh ya. Berdiri menyambut ada tamu, tuan rumah berdiri menyambut, atau ketika orang baru datang atau pulang safar, kemudian berdiri menyambut, berpelukan, itu boleh. Tapi kalau berdiri di tempat menghormat, itu enggak boleh, itu yang haram. Tapi kalau berdiri menyambut, seperti dilakukan oleh Nabi kepada putri beliau ketika datang, Fatimah, dilakukan juga oleh Fatimah, putri beliau kepada Nabi ketika datang. Demikian juga ketika berdiri untuk memberikan bantuan, seperti apa itu Sa'ad bin Mu'ad ya, ketika datang dalam keadaan itu terluka, kemudian Nabi memerintahkan kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menuju kepada tuan kalian untuk diturunkan. Itu boleh, tapi kalau berdiri di tempat menghormat itu hukumnya haram. Apakah batal sholat seorang apabila disentuh oleh anak kecil perempuan yang bukan mahram. Tidak. Ya. Anak kecil, anak besar juga tidak batal. Ya. Apalagi anak kecil, karena bersentuhan pria dengan wanita, mahram atau bukan mahram, tidak membatalkan sholat dan juga tidak membatalkan wudu. Bukan termasuk pembatal. Jadi kalau sengaja menyentuh yang bukan mahram itu kan haram. Tapi itu tidak membatalkan. Tapi perbuatan itu haram. Tidaklah yang haram itu berarti membatalkan. Tidak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.